hatiku rasane loro, nyawang gue rapi ro wong liyo. Nangis ketek elohku, remo acuh rasaku, kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane, kutu pisah kelangan tresnane. Kutu kuat atiku, kutu kuat batinku, senajan nyiksa tresnoku. De opo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe teko mato tali asmoro, rapi karo wong liyo, mlenjani tresnaku nan longso. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rapi ro wong liyo. Nangis keteh elohku, remo acuh rasaku, kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane, kutu pisah kelangan tresnane. Kutu kuat atiku, kutu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. De opo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe teko mato tali asmoro, rapi karo wong liyo, mlenjani tresnaku nang longso. Biyen tak tandur pari, dukul lesu keteki, wes kadung tak pacari, malah ditinggal rapi. Kowe teko ngarani mlenjani janji suci, ning solo kembangi ilang wong tresno wani kelangan. De opo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe teko mato tali asmoro, rapi karo wong liyo, menjani tresnaku nan longso.